وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. جماعة صلاة مغرب yang berbahagia, yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hari-hari ini Allah semakin mendekatkan kita dengan adanya hari-hari Ramadan. Dan adalah pendahulu kita yang saleh, dikala mereka akan mendapatkan bulan Ramadan, adalah segera mempersiapkan diri-diri mereka, baik secara jasmani maupun rohani, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sering melakukan siam di bulan Syaban. Diriwayatkan di dalam sunan dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah melihat engkau berpuasa di luar bulan Ramadan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Syaban." Maka Rasul pun mengatakan, "Dzaka syahru yaghfulu anhu an-nas baina Rajabi wa Ramadan." Itu adalah bulan yang banyak manusia terlalaikan darinya, yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yurfa'u fihi al-a'malu ila Allah azza wa jal, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Di mana di bulan Sya'ban tersebut akan diangkat amalan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku sangat mencintai seandainya diangkat amalan-amalanku dalam keadaan aku berpuasa. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullah." Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Ini menunjukkan, kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif, hikmah diantaranya adalah dalam rangka tamarrun, melatih diri dan jasmani beliau agar terbiasa, sehingga memasuki bulan Ramadan telah kuat badannya, telah siap dan tidak menjadikan kaget, sehingga bisa maksimal melakukan amal ibadah yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula terkait dengan rohaninya adalah salaf rahimahumullah, mereka bertobat, segera bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan, agar supaya betul-betul menjadikan hati-hati mereka wadah untuk cinta kepada amalan soleh di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketulusan hati yang ikhlas tadi memberikan taufik kepada hambanya untuk bisa melakukan amalan soleh dengan rasa ringan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan kita di malam hari ini masih dalam qiraah kitab Mujmal Aqidatis Salafis Saleh, ringkasan intisari daripada akidah Salafus Saleh, masih di halaman yang ketujuh tentang al-aqidah as-sahihah as-sabitah, akidah yang benar yang telah tetap di dalam syariat ini. Telah lewat pengertian mengenai akidah. Apa itu akidah? Akidah secara bahasa adalah ar-rabtu wal-hazm, yani tali dan pengikat. Itu namanya akidah. Adapun secara pengertian istilah syariat, diterangkan para ulama, adalah al-imanul jazim billahi ta'ala wa bima yajibu lahu minat tauhid. Yang namanya akidah adalah beriman kepada keimanan yang pasti dan harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengimani apa-apa yang harus dipenuhi dalam iman kepada Allah berupa iman kepada tauhid. Wabil malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrih. Iman terhadap malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhirat, dan juga takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Wabima yatafarra'u min hadhil usul, dan juga beriman pula dengan apa yang menjadi cabang pokok-pokok akidah ini. Pokok akidah adalah rukun-rukun iman. Dan semua daripada cabang kandungan rukun-rukun iman, maka itu termasuk pembahasan daripada kitab-kitab akidah. Sesuatu yang harus diyakini oleh seorang mukmin. Tidaklah seorang dikatakan menyimpang, melainkan dengan sebab mereka keliru atau menyimpang dari perkara akidah ini. وَيُلْحَقُ بِهَا مِمَّا هُوَ مِنْ أُسُولِ الدِّينِ, dan dimasukkan ke dalamnya termasuk daripada bagian pokok-pokok agama yang lainnya, seperti pembahasan ketaatan kepada penguasa, seperti barakallahu fikum, bagaimana sikap terhadap orang-orang yang menentang ajaran Rasul. Itu semua bagian dari kitab-kitab akidah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah ada dua. Akidah yang sahihah itu akidah yang disebutkan definisinya tadi di atas, yakni keimanan yang pasti dengan rukun-rukun iman, dengan apa yang dikandung daripada rukun-rukun iman tersebut, dan apa yang bercabang darinya, serta apa yang menjadi disertakan padanya, yaitu yang merupakan pokok-pokok agama Islam. Dan pembahasannya luas. Dan yang kedua, jenis akidah yang batilah, yang batil. Apakah akidah yang batil? Tentunya akidah yang mukhalif, akidatun mukhalifatun li akidatis sahihah, akidah yang menyelisih akidah yang sahihah. Oleh karena itu, seorang tidak akan bisa paham tentang kesesatan, seorang tidak akan paham tentang penyimpangan, seorang tidak akan mengetahui dan bisa menerima tentang hukum sesuatu itu menyimpang, kecuali kalau dia paham benar tentang akidah sahihah. Maka dari itu, mempelajari ilmu akidah ini sangat menjadi kewajiban yang pokok bagi seorang muslim. Karena dengannya dia bisa membentengi dirinya dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Karena dengan belajar ilmu akidah dan memahaminya, serta mengamalkannya, menjadi sebab dia diselamatkan dari berbagai fitnah, berbagai ujian, perpecahan, sehingga dia akan tetap tegak di atas akidah yang sahihah. Sekarang apakah akidah yang sahihah tersebut? Maka beliau menjelaskan, qala hafizahullah, al-aqidatu sahihatu, akidah yang sahihah, yang benar. Alhamdulillah. Hiya allati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'a ilaiha, dan yang beliau dakwahkan menyeru manusia kembali kepada akidah tersebut. Akidah yang sahihah adalah akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang didakwahkan oleh beliau menyeru manusia untuk kembali kepada akidah tersebut. Itulah akidah sahihah. Sehingga akidah sebuah keyakinan tidaklah akan dikatakan benar kecuali kalau sesuai dengan akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bayyana alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan, annal ummata sataftariku min ba'dihi ala 73 firqah, bahwasanya umat ini akan bercerai-berai, akan berpecah belah setelah peninggalan beliau menjadi 73 kelompok. Umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 kelompok setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu kelompok saja. Umat Islam ini diberitakan oleh beliau alaihi salatu wasallam akan berpecah menjadi 73 kelompok, yang mana seluruhnya akan masuk ke dalam neraka. Satu saja yang masuk ke dalam jannah. Maka siapakah yang satu tersebut? Maka para sahabat bertanya kepada beliau, qalu man hiya ya Rasulullah, siapakah yang satu tersebut wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man kana ala misli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yaitu orang yang dia kana ala misli ma ana alaihi al-yaum, terbukti di atas permisalan apa-apa yang aku ada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Kelompok yang selamat, beliau tidak menyebutkan inisial, beliau tidak menyebutkan nama, beliau tidak menyebutkan barakallahu fikum, warna dan lain sebagainya. Namun beliau menyebutkan ciri dan sifatnya, yakni man kana ala misli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Man siapa saja yang dia terbukti di atas apa-apa yang aku dan para sahabatku pada hari ini ada di atasnya. Inilah orang-orang yang akan selamat. Siapakah mereka? Orang yang bersama para nabi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2641. Beliau mengkhabarkan bahwasanya iftaraqati al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah wa sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. telah berpecah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Demikian pula orang-orang Nasrani, mereka berpecah menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Dan demikian pula umat ini akan berpecah. Menunjukkan hal tersebut belum terjadi di zaman Nabi, karena beliau mengibaratkan dengan sataf tariku, dengan sin alladhi yufidu tanfis, yang memberikan faedah akan datang. Dan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Maka kesimpulan yang ada dari umat-umat tersebut, siapakah yang satu itu? Yaitu mereka yang berjalan bersama nabi-nabi mereka. Orang Yahudi yang selamat adalah yang lurus berjalan bersama Nabi Musa alaihi salam. Dan yang lainnya menyimpang dari ajaran Nabi, merekalah yang akan masuk ke dalam neraka. Orang Nasrani pun demikian. Yang mereka selamat adalah yang berjalan bersama nabinya Isa alaihi salam. Mereka selain itu masuk ke dalam neraka. Dan demikian pula umat ini. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalangan Yahudi ataukah Nasrani, bahkan manusia seluruhnya yang tidak mau mengikuti dan beriman kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut masuk ke dalam neraka. Lah siapakah mereka yang selamat tadi? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, man kana ala misli anal yaum alaihi yaum wa ashabi. Orang siapapun dia yang terbukti berada di atas perkara yang aku dan para sahabatku pada hari ini ada di atasnya. Inilah salafus saleh. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk selamat harus mengikuti bagaimana akidah salafus saleh. Maka wafaman wafaqa i'tiqadahu maka na alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang akidahnya sesuai dengan apa yang ada di atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu minal mu'taqadat, dan para sahabatnya berubah i'tiqad keyakinan-keyakinan, fa innahu yanju min azabillah, maka orang tersebut selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulul jannah, dan dia akan masuk ke dalam jannah. Barang siapa yang sesuai akidahnya dengan apa yang ada di atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari i'tiqad-i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang ada, maka dia akan selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya kenapa? Karena Rasul mengatakan yang selamat man kana ala misli anali alaihi liyawm wa ashabi. Karena dia berada di atas perkara yang Rasul dan para sahabatnya ada di atasnya. Nah, inilah. Sehingga siapapun yang menyatakan kamilah yang selamat, kamilah yang selamat perlu diminta bukti. Apakah sama dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya yang di atasnya para sahabat Nabi? Oleh karena itu, ketika orang-orang Yahud yang mereka diberitakan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpecah menjadi 71 golongan tadi, kemudian setelah datangnya Islam, mereka mengaku merekalah yang selamat. Mereka menyatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk jannah kecuali kalau orang tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani. Nah, maka Allah bantah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah nyatakan, tilka amaniyuhum, itu kan angan-anganmu saja. Anggapmu kamu yang selamat karena Yahudi dan Nasrani. Maka kata Allah, kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Coba datangkan bukti-bukti yang nyata kalau kalian memang orang yang benar, yang jujur. Sementara ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, diutus oleh Allah, beliau menyatakan bahwasanya orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang telah mendengar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian tidak mau beriman dengan apa yang beliau bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali menjadi penduduk neraka. Dan Allah taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dan orang-orang yang berkafir dari kalangan Yahudi, yaitu orang-orang musyrikin dan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka di neraka jahannam. Berarti pengakuan mereka sekedar angan-angan. Perlu didatangkan bukti. Maka dari ini, buktinya, wa faman wafaqo, barang siapa yang sesuai akidahnya dengan akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia akan digolongkan orang yang selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam jannah. Walidzalika, oleh karena itu, orang yang berada dalam prinsip seperti ini, sumiyatil firqatul multazimatu bihadhil aqidah wasabitah, maka orang, oleh karena itu, dinamakan kelompok yang mereka multazimah, yang komitmen berpegang teguh bihadhil aqidah asabitah, dengan akidah yang tetap ini, wasabitatu alaiha, dan dia kokoh di atasnya, dinamakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Dinamakan sebagai kelompok yang selamat. Mereka dikatakan kelompok yang selamat. Dikatakan kenapa selamat? Wasababu tasmiyatiha bihadal ismi, dan sebab kenapa mereka dinamakan sebagai kelompok yang selamat, yarji'u ila qawniha najiyatun li qawniha najiyah min azabillah, yaitu kembalinya kepada keberadaan kelompok yang selamat tadi, selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, bukan selamat dari cemoohan manusia, namun selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau patokannya selamat dari cemoohan dan kritikan manusia, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selamat. Dari awal sudah dicela. Lihatlah, sebelum diutus sebagai rasul, shodiqul amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Orang yang diridhoi, bahkan kabilah-kabilah Quraisy ketika mau meletakkan Hajar Aswad, masing-masing siap bertempur sampai titik darah penghabisan agar kabilahnya lah yang meletakkan Hajar Aswad. Namun akhirnya uqala mereka sepakat, siapa yang pertama masuk Masjidil Haram, dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang masuk adalah Muhammad bin Abdullah sebelum jadi nabi. Maka mereka seraya mengatakan, Al-Amin ibnul Amin radina bih, orang yang terpercaya, keturunan yang dipercaya, maka kami pun ridho dengannya. Lihatlah, ketika datang menyeru, seruan yang menyelamatkan, ya ma'syarul Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai sekalian Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Maka dijuluki majnun, gila, dijuluki sahir, tukang sihir, dijuluki orang sobi yang ingin merubah tatanan kehidupan masyarakatnya, dijuluki sebagainya. Lihatlah, kalau patokannya selamat dari cemoohan manusia, maka nabi pun bukanlah kelompok yang selamat. Jadi kenapa mereka dikatakan kelompok yang selamat harus dipahami ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yarji'u ila qawniha an-najiyatu min azabillah. Karena kembalinya bahwasanya keberadaan kelompok tersebut selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan kelompok yang selamat. Wadzalika min baini 73 firqah, yang demikian itu keberadaan kelompok tersebut adalah menyelisihi daripada kelompok-kelompok yang diberitakan berpecah menjadi 73 kelompok tadi. Ammal firqatu baqiyah, dari 73 kelompok tersebut satu yang selamat, adapun yang sisanya fahiya finnar wal iyadzu billah, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelompok yang selamat ini memiliki tanda-tanda yang nampak, memiliki maziyah, keistimewaan-keistimewaan yang sangat jelas, yang diketahui oleh orang-orang yang mereka mempelajari kutubul akidah, kitab-kitab akidah. Maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya mazayal akidatil islamiyah, bahwasanya di antara maziyah akidah islamiyah yang kemarin telah kita sampaikan bahwasanya masdar referensi di dalam kita mengambil akidah tersebut kembalinya kepada 3 perkara. Al-Qur'anul Karim, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, kemudian fahmus salafis saleh, pemahaman salafus saleh. Ini sumber-sumber pengambilan ilmu mereka, akidah mereka, keyakinan mereka, amalan mereka diambil dari 3 referensi tadi. Dan akidah Islamiyah ini memiliki mazaya, memiliki keistimewaan-keistimewaan. Disebutkan diantaranya ada 10 keistimewaan. Yang kita ringkas pembacaannya. Yang pertama bahwasanya annaha minal umuril ghaibiyah. Bahwasanya perkara akidah yang ada pada mereka ini adalah termasuk bagian daripada perkara ghaib. Kita akan selamat atau tidak, kita tidak tahu. Hanya saja kita menjalankan sebab. Yang selamat adalah mereka yang ada di atas manhaj ini, di atas akidah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manhaj itu artinya jalan. Nah, di atas jalan ini, yakni di atas akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah adapun diri kita, kita berusaha karena kita tidak mengetahui penghujung hidup kita. Apakah menjadi orang yang istiqomah, sabar menghadapi berbagai ujian ketika menjalani akidah yang sahihah, ataukah orang yang justru na'udzubillah akan berpaling setelah mengenal akidah yang benar. Nah, perkara yang gaib dan perkara-perkara yang diyakini di sana juga terkait dengan perkara yang gaib. Iman kepada Allah, sifat-sifat Allah, ini hakikatnya kita tidak mengetahui. Namun kita mengetahui makna dan nama-namanya serta sifat-sifatnya. Kita mengimani. Hakikatnya kayak apa kita tidak mengetahui. Harus diimani, iya. Nah. Dan yang lainnya, perkara azab kubur, siksa kubur yang disiksa nanti begini, begini, begini. Jangan dijawab dengan bantahan yang klasik. Alah kaya wis tau ngerasa kaken. Ya. Ini jawaban klasik tujuan akan menentang akidah yang sahihah. Ya. Ini demikian. Nah, barakallahu fikum. Maka yang kedua diterangkan bahwasanya maziyah akidah, kenapa mereka menjadi selamat? Karena memiliki keistimewaan, yakni mereka membangun akidah annaha tauqifiyah, akidahnya adalah perkara tauqifiyah, perkara yang telah baku. Tinggal menjiplak apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Rasul. Kalau datang annahu yattabi'u fiha al-kitab wa sunnah, mereka mengikuti al-kitab wa sunnah, kitab dan sunnah. Falam yaj'alillahu lil'uquli fiha majalan. Mereka tidak menjadikan ukuran beragama akidahnya semata-mata dengan akal. Tapi ya enggak masuk akal, ini enggak logis, ini enggak rasional, ini enggak masuk akal, ini mustahil. Tidak. Kalau memang ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah, maka mereka meyakininya. Sehingga selamat. Nah, sebagai contoh, sebagai misal, pembicaraan tentang nama-nama dan sifat Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah memiliki tangan. Atau Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah itu beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa bersemayam di atas arsy. Arsy itu di mana? Di langit. Di mana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsyistawa, surat Thaha ayat yang kelima. Dan Allah menyebutkan di dalam 6 tempat di dalam Al-Quran, Thummastawa alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dan makna istiwa diterangkan Ibnul Qayyim rahimahullah, maknanya berkisar pada 3 atau 4 makna. Yakni istaqarra, menetap, ala, tinggi, irtafa'a, yang di atas, wasa'ida, dan naik. Menunjukkan Allah di atas, bersemayam di atas ars. Kalau menurut akal kita, datang hadis, Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Oh, berarti arsnya ditinggalkan ya. Ini jangan sampai seperti ini. Kita tetapkan Allah terus bersemayam di atas ars. Dan bagaimana bersemayamnya kita tidak tahu. Dan kita meyakini Allah pun turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya kita tidak tahu. Lawang kita belum pernah melihat. Tidak ada khabar dari langit yang menunjukkan Allah turunnya. Apakah bagaimana caranya? Tidak, hanya diberitakan Allah turun. Maka kita imani. Tidak ada majal bagi akal. Kita tetapkan. Nah, barakallahu fikum. Lah ini ma'asyiral muslimin, salah satu contoh. Sehingga Nabi bertanya kepada seorang jariah, seorang budak yang ingin dimerdekakan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, di mana beliau memiliki seorang budak wanita yang diperintah untuk menggembala kambing. Pada suatu hari ada kambingnya yang dimakan serigala. Saking sedih dan marahnya, akhirnya dia walatomaha, dia pun menampar budak tersebut. Wasta'zamal amra, dan beliau merasa kejam sekali aku ya. Kenapa bisa semena-mena seperti ini? Maka dia ingin memerdekakannya, sudahlah, sebagai pelebur dosa. Maka bertanya kepada Rasul, lihat, sekedar memerdekakan budak. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, afala nu'tikuha, apakah aku merdekakan saja ya Rasulullah? Atibiha, coba datangkan dia ke sini. Ditanya oleh Rasul, karena di dalam memerdekakan budak, syarat di memerdekakannya adalah kalau budak tersebut beriman. Budak tersebut beriman. Maka Rasul meminta didatangkan untuk ngecek dia beriman atau tidak. Maka ditanya, ayin Allah, di mana Allah? Qalat fissama, Allah di langit. Qala man ana, Rasul bertanya lagi yang kedua, siapa aku? Qalat, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan Allah. Maka Rasul mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah, maka merdekakan dia sekarang karena dia adalah wanita yang beriman. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Kitabul Ulu, menta'liq hadis ini. Dari hadis ini diambil dua faedah. Yang pertama, masyru'iyatus su'al aynallah. Disyariatkan dan dibolehkan bagi kita bertanya, di mana Allah? karena dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terus akal kita lah, kalau antum bertanya di mana Allah, berarti kau belum iman kepada Allah. Ini bukan Rasul yang bertanya. Nah, yang kedua kata beliau, orang yang bisa menjawab Allah di langit, maka dia adalah beriman. Dia beriman. Lihatlah, dengan iman yang benar. Subhanallah, perkara akidah. Tauqifiyah adalah baku, tinggal menjiplak apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menjadikan di sana adanya, yakni akal manusia untuk andil. Kalau menurut saya demikian, menurut saya demikian, tidak. Menurut Al-Quran dan Sunnah bagaimana? Nah inilah akidah. Nah, barakallahu fikum. Maziah yang ketiga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah Thaifatul Mansur wal Firqatin Najiyah, keistimewaannya adalah anna tantahijul wasatiyah, fala ifrat wala tafrit. Yaitu bahwasannya akidah kelompok yang selamat tadi, tantahijunal wasatiyah, menempuh jalan pertengahan. Menempuh jalan pertengahan. Tidak ifrat, bersifat ekstrim ke kanan, ghulu. Wala tafrit, tidak bersifat ekstrim ke kiri, menggampang-gampangkan, menyepelekan. Mereka di tengah-tengah. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka mereka menetapinya. Dan itulah yang Allah firmankan tentang mereka. Dalam surat Al-Baqarah 142. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Apa makna pertengahan? Yakni adlan khiyara. Or umat yang adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan umat yang terbaik. Dan kalau kita memperdalami akidah kelompok yang selamat ini, kita akan melihat kenyataan mereka adalah umat yang di pertengahan. Di dalam menetapkan bahwasanya akidah tentang keberadaan Allah, mereka di tengah-tengah antara kaum hululiyah yang menyatakan Allah di mana-mana, atau orang-orang ittihadiyah yang Allah di hati kita atau Allah bersama diri kita, yaitu manunggaling kawula Gusti. Nah, sehingga di tengah-tengah Allah di langit melihat segala sesuatu. Di dalam akidah terhadap para sahabat Nabi, Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah antara kaum Khawarij yang mereka Nasibiyah, yang mereka mengkafirkan Ahlu Baitin Nabi, mengkafirkan Ahlu Baitin Nabi. Dan di tengah-tengah antara kaum Syiah yang mereka mengkafirkan selain Ahlul Bait dari sahabat Nabi. Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok yang selamat, mereka mencintai seluruh sahabat Nabi, baik yang Ahlul Bait ataupun yang bukan Ahlul Bait. Mereka cintai, walikullihim qadrun wa fadailu, masing-masing mereka memiliki kedudukan dan kemuliaan-kemuliaan yang tersendiri. Dalam perkara ketaatan kepada para penguasa, Ahlussunnah wal Jamaah Al-Firqatun Najiyah, mereka juga di tengah-tengah. Di antara kelompok Khawarij yang mereka mengkafirkan penguasanya, mereka memberontak kepada penguasanya. Dan antara orang-orang yang mereka itu maftunin, yang terfitnah dengan para penguasa, ya dari alangan ahlu dunia, yang penting pokoknya bisa meraih dunia, salah benar penguasa tetap dibela. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Mereka tidaklah mengikuti, tidaklah mentaati penguasanya kecuali dalam hal yang dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika dalam keadaan yang bukan taatan kepada Allah, mereka tidak mentaatinya, namun tidak memberontak. Dan seterusnya, banyak dalam perkara akidah, kalau kita nanti memperdalam, kita akan mendapatkan betul-betul keistimewaan mereka selamat dikarenakan mereka menempuh jalan wasatiyah, pertengahan. Nah, yang keempat, di antara keistimewaannya, annaha sabithatun la tataghayyar ala marril usuri wat tuhur, bahwasanya akidah al-firqatin najiyah tadi adalah kokoh dan tetap, tidak berubah-ubah dengan berjalannya waktu dan masa. Nah, dari zaman Rasul ya seperti itu, turun temurun mengikuti bagaimana akidahnya Rasul, tidak berubah. Kalau dulu zaman onta, berarti akidahnya Allah berada di langit. Sekarang zaman pesawat, Allah di mana-mana. Karena pesawatnya sudah bisa terbang ke langit. Hah? Tidak demikian. Namun tetap Allah berada di langit. Di atas aras bersemayam. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Dan Rasulullah mengatakan, Aina Allah qalat fissama. Laini barakallahu fikum. Di antaranya, tidak berubah. Dengan berubahnya waktu dan masa, tetap kokoh. Lah ini demikian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3116 dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirina mansuratun ila yaumil qiyamah. Senantiasa terus akan ada sekelompok kecil dari umatku ini yang di atas kebenaran. Di atas ajarannya Rasul. Yang dia itu terus ditolong terang-terangan di atas kebenaran sampai dengan tegaknya hari kiamat. Ini diantara keistimewaan akidah al-firqatin najiyah. Dan masih tersisa di sana 6 keistimewaan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dalam pertemuan yang akan datang. Ini yang mudah kita ambil di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apa dan? Ribon?